إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, segala kenikmatan dan kebaikan kembali kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala rasakan di mana kita berkumpul kembali di dalam majlis guna mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah difahami salafil ummah, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqiduh. Pada pembahasan yang terakhir kita telah menyelesaikan tentang hukum al-madmadah wal istinsyaq, hukum berkumur dan beristinsyak ketika wudu, yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma lintathir, wa fi riwayatin man tawadda falyastanthir, wa fi riwayatin li muslimin falyastanshiq bi minkharihi min al-ma'. Kemudian disebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang hukum dari kedua amalan ini. Nah, apa hukumnya? Hukum madmadah dan istinsyak. Fadhil. Ikhtalafa al-ulama fi hukum hadhihi al-mas'alah min al-madmadah wal istinsyak. Naam. فما هو الراجح؟ الراجح أن الاستنشاق واجب والاستنثار واجب والمضمضة أو المضمضة نعم مستحبة. هذا هو الراجح. استنشاق واجب. واجب لسني يعني مصدر ركن. استنثار واجب. يعني ركن. tidak sah wudu kita kecuali dengan istinsyak dan istinthar. Kemudian madmadah mustahabbah, hukumnya sunnah. Berkumur-kumur hukumnya sunnah, karena dua amalan yang sebelumnya, istinsyak dan istinthar, terdapat hadis yang sahih perintah dari Rasulullah SAW, keharusan bagi setiap muslim ketika berwudu untuk mengamalkannya. Adapun madmadah, tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perincian dalam pembahasan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa al-istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, dengan tarikan nafas sampai ke khayshum, sampai ke khayshum, dan mubalaghah sampai ke khayshum ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Al-mubalaghah itu fil istinsyak, ini hukumnya sunnah ketika apa? Ketika berpuasa. Nah, ketika berpuasa. Adapun ketika tidak berpuasa, ya, kembali ke hukum asal. Hukumnya wajib walaupun sedikit, walaupun sedikit. Karena dari sini, kita dapat mengambil faedah yang telah kita sebutkan dalam hadis, bahwa disebutkan pula dalam kitab bahwa syaitan bermalam di khayshum, bermalam di khayshum, bagian lubang hidung kita, ketika di malam hari dia bermalam di sana. Maka diperintahkan untuk istinsyak, menghilangkan ini, menghilangkan syaitan dari min khayrina, dari lubang kedua hidung kita, bagian al khayshum. Adapun madmadah, babitnya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, tidak disyaratkan membuang air yang telah kita masukkan ke dalam mulut untuk berkumur-kumur. Boleh bagi kita untuk menelannya. Boleh bagi kita untuk menelan air tersebut. Ketika berkumur, kita masukkan ke dalam mulut kita air, kemudian kita gerakkan air tersebut. Sebagai ulama ada yang mensyaratkan idarah, memutarkan air tersebut dalam mulut kita. Ada yang sebagiannya tidak mensyaratkan. Namun pendapat yang kuat disyaratkan walaupun sedikit sekali. Air tersebut kita kumurkan, kita gerakkan dalam mulut kita walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tidak berulang-ulang, sekali saja itu sudah cukup. Kemudian beliau sebutkan, Ibnu Qudamah menjelaskan, tidak mensyaratkan air tersebut harus dibuang. Boleh kita telan kembali. Sebagaimana kita contohkan pada pembahasan sebelumnya, jika seorang berwudu dengan air zam-zam, dengan air zam-zam, tidak mengapa dia menelan air tersebut. Kemudian masalah al-fasl, al-fasl antara madmadah dan istinsyak, memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Apa yang rajih dari pembahasan ini? Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama tentang al-fasl. Fadhal ya Abadar. Ajib. Min fadlik. Pembahasan tentang al-fasl, memisahkan antara madmadah dan istinsyak. Jadi kalau berkumur-kumur, kita ambil air, berkumur dulu. Ambil air lagi, istinsyak. Ini apa yang disebutkan? Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Naam. Tidak dipisahkan. Naam. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama bahwa ini tidak dipisahkan. Dinukilkan dari Ibnu Qayyim dan juga dari pendapatnya jumhur ulama, tidak dipisahkan, disambung, sekali mengambil lanjut ke istinsyak dan diselesaikan, karena ini termasuk dari hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasl, walam ya'ti bil fasl. Bahkan disebutkan dalam hadis yang walaupun di sini hadisnya hadis Abdullah bin Zaid, disebutkan di situ bahwa Rasulullah SAW bermadmadah, beristinsyak dengan satu kali cedukan, satu kali tangan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang fasl, hadisnya Dhaif, hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan masuk pada pembahasan berikutnya setelah kita menyelesaikan pembukaan dari wudu ini, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak, istinsar. Masuk pada hukum berikutnya, babu ghuslil wajhi, bab membasuh wajah. Kita baca sebelumnya ayatnya, kemudian hadis. Setelah nanti kita akan jelaskan kembali tentang pengertian dari wajah ini, pengertian dan bobit dari wajah. Qala musannif, qala ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Al-Ma'idah ayat 6. Dalil yang disebutkan dari Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayatnya yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menegakkan sholat atau hendak menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke mirfaq, siku. Kemudian dalil yang berikutnya dari hadis atau dari as-sunnah, wa hadithu Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fi as-sahihain, thumma ghasala wajhahu 3 marratin. Dalil dari as-sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Rasulullah SAW membasuh wajahnya sebanyak 3 kali basuhan. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa hadithu Abdullah ibn Zaidin fi sahihaini fa ghasala wajhahu 3. Ini yang semakna dengan hadis yang sebelumnya. Qala wa ajma'a al-ulama'u 'ala wujubi ghusl al-wajhi fi al-wudu'i. Naam, 'ala khilafi waqa'a bainahum fi tahdidihi. Dan para ulama telah bersepakat wajibnya membasuh wajah ketika berwudu. Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh wajah ini hukumnya wajib atau rukun. Ibarat yang banyak disebutkan oleh para musannif dalam pembahasan wudu ini tentang hukum, mereka banyak menggunakan ibarat dengan wujub walaysa rukun. Mereka banyak membawakan dengan wujub yajibu, fawajaba alaihi, yang maknanya di sini adalah rukun, yaitu tidak sah kita ketika ditinggalkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ini dimaksud dengan rukun. Sebagai contoh, ketika disebutkan di sini membasuh wajah hukumnya wajib berdasarkan ayat, kemudian hadis, kemudian ijma, tiga dalil ini menunjukkan wajibnya membasuh wajah. Ketika seorang terlupa dia selesai dari wudunya, kemudian teringat, saya belum membasuh wajah saya, maka wajib baginya untuk mengulangi wudu tersebut, tidak sah wudu yang tadi, yang awal, terlebih ketika dia menyengaja untuk meninggalkannya. Ini bisa terjatuh dalam perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Jadi ini bisa satu kali hidup aja. Nah. Apa satu kali hidup itu atau 3 kali? Hanya satu kali aja. 3 kali? Tiga kali aja ini ya. Jadi sekali hidup aja. Hanya satu kali aja. Oke, jadi dalam hadis disebutkan, ini kembali ke pembahasan sebelumnya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur, kemudian beristinsyak dengan satu tangan sebanyak 3 kali. Tadi Anas sebutkan satu kali. Nah, ini sudah sah, Nanti ada pembahasan tentang takhlif, ya, bilangan 3 dalam membasuh anggota wudu, 3 kali jumlahnya. Ada pembahasan tersendiri, ya. Namun kalau di atau Anas sebutkan tadi tanpa sengaja, 1 kali ini sudah sah, ya. Dan ini rukunnya. Kemudian yang kedua dan ketiganya ini mustahabah, sunnah. Yang keempat, kelima tidak boleh, sudah tidak boleh. Nanti ada pembahasan sendiri, insyaallah dalam ya, akhir dari pembahasan ya, anggota wudu ini. Disebutkan ijma' al-ulama ala wujubil ghusl al-wajh fil wudu ala khilafin waqa'a bainahum fi tahdidih. Ya, ini kewajiban dari membasuh wajah ini ya, terlepas dari perselisihan mereka dalam ya, mengukur batasan dari wajah. Terlepas dari mereka, para ulama berselisih apa saja sih yang dibasuh dari wajah ini, meliputi mana saja batasan-batasan yang dibasuh, ya, atas, bawahnya, samping, kanan, kirinya, mana saja, ya, mereka ada perselisihan di sini sedikit. Namun mereka semua bersepakat, dari perselisihan mereka ini mereka bersepakat bahwasanya wajah ini wajib dibasuh, wajib dibasuh. Nah, kita kembali ke ta'liq yang disebutkan oleh musannif dalam ya, judul bab ghusl wajh. Di sana ada ta'liq nomor 1. Kita baca tentang pengertian al-wajh. Ini sebagai ya, gambaran agar kita mengetahui mana yang wajib untuk dibasuh dari wajah ini. Qala musannif, al-wajhu mushtaqqun minal muwajjah. Al-wajhu dalam bahasa Arab ini mushtaq, kata pecahan dari al-muwajah, masdar. Wa ba'duhum haddadahu min manabiti syu'ar ghaliban fi ra'si ila lihyaihi hadha tulan. Para ulama, mereka memberikan tahdid ukuran. Ukurannya adalah dari dimulainya tumbuh rambut bagian kepala kita. Ghaliban. Ghaliban ini adalah yang biasa dari keumuman manusia. Ila lihyihi, tadi dari kepala atas. Ila lihyihi, sampai ke janggutnya. Hada tulan, ini ukuran yang vertikal ya. Vertikal, memanjang dari atas ke bawah. Wa minal udhuni ilal udhuni ardan. Kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri secara horizontal, ya, melebar kanan ke kiri. Wa hunaka khilafun fi dukhuli asyai minal wajhi. Dan di sana masih ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang ya, apa saja yang dimasukkan dalam wajah ini untuk dibasuh. Ya, bisa dilihat dalam Al-Majmu' Al-Muhaddab, jilid 1 halaman 204. Nah, jadi ya, tahdid atau dhabit dari wajah, ukuran wajah yang dibasuh ini dimulai dari apa? Dari tumbuhnya rambut, awal tumbuhnya rambut bagian kepala kita dari paling atas. Nah, Al-Mu'tad, yang biasa dari keumuman manusia, sampai ke lihyah paling bawah. Kemudian dari telinga ke telinga. Kita jelaskan dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau, ghaliban. Ya, ghaliban. Ini dinukil dari ya, kitab Al-Mughni karangan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qala ghaliban ay al-mu'tad. Ghaliban ay al-mu'tad. Ghaliban ini yang dimaksud adalah al-mu'tad, yang biasa dari ya, keumuman manusia. Wal ghalib fin nasi. Falau kana mathalan rajulun ajlah. Ya, disebutkan oleh beliau permisalannya. Ya. Contoh jika seseorang yang memiliki rambut ajlah. Ajlah itu apa? Ada yang tahu? Ajlah. Botak atau kalor? ya kan, kalor. Falau kana matalan rajulun ajlah yanhasiru sya'rahu an maqdami ra'sih fayaghsil wajhahu min manabitis sya'r al-mu'tad. Jika seorang dia rambutnya botak atau kalor, dari mana dia mulai membasuhnya? Atau disebutkan oleh beliau, tersingkap rambutnya dari bagian depan kepalanya, terbuka tadi, botak tadi kan, terbuka, maka diwajibkan baginya untuk membasuh wajah dari bagian yang keumuman saja, dari bagian yang keumuman manusia. Biasanya tumbuh rambut di depan sini, kemudian karena dia kena penyakit kalor yang semisalnya, habis rambutnya depan. Ini banyak sekali kita temui dari keumuman manusia. Kemudian maka diwajibkan baginya membasuh tadi dari depan sini saja. Dia melihat yang sebelahnya wudu di sini, ya, dia mulai dari sini. Sebelahnya sini, sini. Tidak ambil dari bagian atas. Ini untuk ya seorang yang ajlah. Wa mithalun akhar rajulun afra nazala sya'ruhu hatta ala wajhihi fayajibu alaihi an yaghsila wajhahu fi haddil mu'tad, fi haddil mu'tad. Contoh yang lainnya, seseorang yang afra. Apa ini afra? Keribu. Afra ini keribu, rambutnya banyak lebat, lebat sampai bahkan menutupi dari kening dan pelipisnya. Turun rambut tersebut sampai menutupi bagian dari wajahnya. Maka diwajibkan baginya untuk membasuhnya bersamaan dengan yang keumuman dari tumbuhnya rambut manusia. Jadi apa? Dia wajib untuk membasuh apa yang telah turun dari rambutnya tadi. Kalau dia bisa buka, walhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dibuka, saking lebatnya mungkin ada. Ada mungkin manusia yang seperti itu, rambutnya sangat lebat sekali, atau dia memiliki penyakit yang tumbuh rambut di bagian depannya sampai mendekati mata, artinya semisalnya, maka diwajibkan baginya untuk membasuh di bagian yang mu'tad, yang mu'tad, keumuman dari manusia. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan ini pendapatnya yang rajih. Misalnya ada yang menyebutkan dari sebagian mazhab bahwa kalau tumbuh rambut di depan maka dia basuh di depan saja. Rambutnya tumbuh di sini karena punya penyakit tadi, dia basuh di sini sampai ke bawah. Jadi mengambil air kemudian hanya di sini saja. Ada yang menyebutkan lagi pendapat lainnya, jika tumbuh di belakang maka dia membasuh dari atas. Namun ini tidak tepat pendapat ini. Pendapat yang tepat adalah dia wajib membasuh wajahnya di bagian yang al-mu'tad, tumbuhnya rambut yang al-mu'tad. Disebutkan oleh beliau masalah yang berikutnya tentang pembahasan seputar tentang janggut. Jika seorang memiliki janggut, bagaimana dia membasuh janggut tersebut? Sebelum masuk pembahasan janggut ini, di sana ada beberapa pembahasan sebelumnya terkait dengan membasuh dari wajah. Di antaranya adalah masalah membasuh al-bayad alladhi bainal udhunain. Al-bayad, bagian putih yang ada di antara telinga kita. Ini wajah, ini rambut, kemudian ada bagian putih. Ini apa hukumnya? Apakah termasuk dari bagian wajah? Dijelaskan dalam kitab yang sama, Al-Mughni, bahwa al-bayad ini termasuk dari al-wajah. Al-bayadu minal wajhi. Kata beliau, li'annahu tahsulu bihi al-muwajaha. Karena al-bayad ini tahsulu bihi al-muwajaha. Bagian dari apa? Al-muwajaha. Al-muwajaha itu ketika seorang berhadapan-hadapan. Seorang berhadapan-hadapan, dia saling melihat, wajah dengan wajah, maka dia akan melihat ini pula, bagian putih. Melihat atau tidak? Terlihat kan? Ketika rambutnya mungkin sedang dicukur, kalau rambutnya lebat mungkin tidak terlihat. Tapi secara asal jika dicukur rambutnya akan terlihat bagian putih ini. Kalau bagian belakang sudah tidak terlihat, bagian belakang telinga ini sudah tidak masuk. Bagian di bawah sini sudah tidak termasuk, karena tidak terlihat dari muwajah. Yang terlihat hanya bagian putih ini. Ini dibahas oleh para ulama. Bagian putih ini al-bayad bainal udhunain, ya, atau bainal udhun wal lihyah, putih, bagian putih antara lihyah dan telinga. Ini termasuk dari bagian wajah, li'annahu tahsul bihi al-muwajah. Kata beliau, fi man kana la lihyata lah wa man lahu lihyah. Ya, seorang yang baik dia memiliki janggut ataupun tidak memiliki janggut, tetap ada atau terlihat bagian putih ini. Ini pendapat jumhur dan juga pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Ini pendapat yang rajih. Ya. Jadi jangan sampai lupa kita ketika membasuh wajah, ingat dicek dulu, yang putih ini sudah terbasuh belum? Ya. Karena ini apa? Bagian dari wajah. Ini bagian dari wajah. Ini sama dengan mata, telinga, mata, hidung atau mulut, sama. Bagian wajah. Pelipis masuk ke dalamnya. Jadi ketika kita mengambil air kemudian membasuh wajah, dimulai dari atas. Min mana bitishar? Dari atas, paling atas, tumbuh rambut yang depan. Kita teruskan ke bawah, ke samping, udhun dan udhun, sini, kemudian sampai ke bawah. Alih ya. Di sana pun ada khilaf. Pendapat Imam Malik menyebutkan putih ini bukan dari wajah. Dan beliau menafsilkan, kalau amrot wajib, tapi kalau tidak, atau yang berjenggot tidak wajib, kata beliau. Ini bukan dari wajah. Nah, kemudian beliau menafsirkan setelahnya, kalau amrat, amrat itu orang yang tidak memiliki jenggot, ya bersih gitu, ini wajib baginya untuk membasuhnya. Kalau dia berjenggot, tidak wajib. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya. Nah, padahal dia sebelumnya menyebutkan ini bukan dari wajah. Nah, tapi pendapatnya rajih bahwa ini wajib bagi yang berjenggot maupun tidak berjenggot. Nah, kemudian ada masalah yang berikutnya. Masalah yang berikutnya, ma hiya syu'ur allati yajibu ghusluha min al-wajh. Nah, sekarang membahas pembahasan yang berikutnya, rambut-rambut yang diwajibkan untuk dibasuh pada bagian wajah. Kita memiliki wajah, ada rambutnya kan? Rambut alis, rambut kumis, jenggot bagian atas ini, apa namanya ini? Ada istilahnya nggak? Nggak ada ya? Jenggot juga ya? Jenggot kecil, jenggot besar. Kemudian apa lagi? Ini rambut-rambut yang wajib untuk dibasuh. Kita sebutkan rambut tersebut yang wajib. Jadi ini istilahnya merinci. Ini merinci. Dan ini disebutkan oleh para ulama pembahasan ini. Ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Di antaranya apa yang diwajibkan untuk dibasuh adalah rambut yang pertama adalah apa ini? Alis. Apa bahasa Arabnya? Kita pakai bahasa Arab dah. Semuanya pakai bahasa Arab. Rentet sampai bawah. Alis apa bahasa Arabnya? Hajibun. Hajibun. Ini yang pertama. Atau al-hajibani, dua alis, rambut-rambut yang diwajib-wajib untuk dibasuh. Kemudian yang kedua, bulu mata. Apa bulu mata besarnya? Naam, ahdab al-ainain, ahdabul ainain, atau ahdabun, pakai ahdabun. bulu-bulu mata. Kemudian yang ketiga, apa ini? Kumis apa sarapnya? Asyaribu. Asyaribu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini apa ini? Dalam bahasa Indonesia wawalam, anda tahu bahasa istilahnya. Namun dalam bahasa Arab disebut dengan al-unfuqah. Al-unfuqatun. Atau al-unfuqatu. Jenggot yang kecil. Di bawah lisan. Di bawah lisan kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-idharu. Al-idharu. Apa ini? Jambang ya? Jambang rambut. Al-idharu. Ini wajib. Wajib. Kemudian yang terakhir adalah al-lihyah. Al-lihyah duna mustarsil. Al-lihyah itu duna mustarsil. Lihyah yang tidak mustarsil. Mustarsil itu lebat, memanjang. Lebat, memanjang. Ini kalau seperti ini belum disebut dengan mustarsil sebagai contoh. Ada pun yang disebut dengan, ataupun yang diistilahkan dengan mustarsil, ini yang sudah memanjang sekali. Ketika dia membahas seperti ini harus menambah sampai ke bawah. Nah ini namanya mustarsil. Nanti akan ada pembahasannya tentang hukum membasuh dari mustarsil ini. Adapun yang duna mustarsil, yang bukan mustarsil, ini wajib. Nanti akan dibahas yang mustarsil, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, enam rambut ini yang wajib untuk dibasuh. Selebihnya, selebihnya apa? Sudah, nama ini semua telah disebutkan. Selebihnya rambut yang di bagian hidung, ini tidak perlu dibasuh. Atau yang lainnya. Kita lanjutkan dari membaca kitab. Qala musannif hafidhallahu ta'ala mas'alatun idza arada idza arada ghusl wajhi wa ladayhi lihyatun madza ya'mal. Jika dia membasuh wajah kemudian dia memiliki jenggot, bagaimana dia membasuhnya? Di sini dirinci oleh beliau. Awalan in kanat katsifatun. Rincian yang pertama, jika jenggot tersebut lebat, tebal. Katsifah. Qala idza kanat katsifatun fala yaghsilu illa adh-dhahir minha. Jika jenggot tersebut lebat dan tebal, maka dia tidak membasuhnya kecuali yang zahir, yang bagian di luar saja. Ini yang zahir. Ini dibedakan antara zahir dan mustarsil. Wa hadha bi ijma'i ahlul ilmi. Ini pendapatnya ijma para ulama. Lakin khalaf al-ijma Abu Thawr wa qala yajibu ghuslu batiniha wa zahiriha. Di sana ada yang berselisih atau menyelisih pendapat ijma Abu Thawr dari Hambali, dari mazhab Hambali, bahwa yang wajib adalah bagian zahir dan juga batinnya. Ini yang menyelisih dari pendapatnya ijma al-ulama. Qala wal rajih ma dhahaba ilaihi aktsaru ahlul ilmi. Pendapat yang kuat adalah pendapatnya kebanyakan dari ahlul ilm. Li'anna al-mashaqqata tajlibu taysir. Karena apa? Karena qaidah, sebuah qaidah, al-mashaqqah tajlibu taysir. Amalan yang berat dilaksanakan ini akan mendatangkan kemudahan untuk diamalkan. Amalan yang berat dilaksanakan ini akan mendatangkan kemudahan untuk diamalkan. Banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya dalam syariat Islam tentang amalan-amalan yang susah datang kemudahan. Amalan yang susah datang kemudahannya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Yang pertama susah, kemudian datang kemudahan. Salat, ketika sakit, Naam, ahsantum. Ya. Seorang yang sehat, ya, dia sholat diwajibkan untuk berdiri, wajib rukun. Namun ketika sakit, dia merasa berat berdiri kan? Contoh aja pusing, seorang yang pusing. Berdiri, dia terasa berat, takut jatuh atau yang semisalnya. Maka di ya, taisir, masyakkah tajlibu taisir. Ini kesusahan yang dia atau diwajibkan, dibebankan bagi dia ya, untuk mengamalkannya. Ini akan ya, diberikan kemudahan. Dia diperintahkan atau dibolehkan untuk duduk ya, sampai ke berbaring. Nah, dalam hadis yang disebutkan, nah, jika kalian sholat maka berdirilah, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu duduk maka berbaringlah. Ya. Nah, idza shalla ahadukum falyusalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala jambin. Ya, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Contoh yang lainnya masih banyak. Ya, contoh yang lainnya banyak sekali. Wa ghuslu batiniha yashuqqu 'ala al-mutawaddi wallahu ta'ala 'alam. Dan membasuh bagian dalam dari jenggot tersebut, ini memberatkan seorang yang berwudu. Ini memberatkan seorang yang berwudu. Bisa dipahami? Jadi dia memiliki jenggot yang tebal, kasifah. Diwajibkan untuk zahirnya saja, bagian luar. Ya, bagian luar. Kemudian bagian dalamnya tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan dia untuk membukanya. Ya, membukanya kemudian membasuhnya. Ini tidak diwajibkan karena al-masyaqqah tajlibu taysir. Qal musannif thaniyan in kanat khafifatun atau in kanat khafifatan fa dhahaba jumhurul ulama ila ijabi ghusliha wa ghuslil basharah. Jika jenggot tersebut khafifah, ya sedikit dan tidak lebat, ya, maka para ulama dari kalangan jumhur mereka berpendapat wajib membasuhnya dan juga wajib membasuh sampai ke bagian kulitnya, ya, jika sedikit jenggot tersebut. Dan keumuman dari kita, ya, orang yang berasal dari kalangan Asia, ya, keumumannya adalah memiliki jenggot yang tipis, tipis dan tidak lebat, maka wajib bagi kita untuk membasuh sampai ke bagian kulit. Ya. Afwan, insyaAllah, wajib bagi kita untuk membasuh bagian kulit. Adapun dari kalangan Al-Arab, dari orang-orang Arab, mereka ya, di umur usia muda sudah memiliki jenggot yang sangat lebat. Ya, usia belasan tahun mereka sudah memiliki jenggot yang sangat lebat. Puluhan tahun tambah lebat lagi. Baik sekali. Bahkan disebutkan ya, rahiyatu Rasulullah SAW ila sodri. Jenggot Rasulullah SAW sampai ke dadanya. Ya. Wa Abu Bakar anzal minhu. Abu Bakar jenggotnya lebih panjang lagi dari Rasulullah SAW. Ya. Umar disebutkan jenggotnya lebat yang melebar ke samping. Nah, ini mereka dari kalangan orang Arab. Ya, memiliki jenggotnya sangat lebat. Maka diwajibkan bagi mereka untuk membasuhnya bagian zahir saja. Ya. Dan ini adalah perbuatan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dia membasuh zahir saja tanpa dia membuka bagian dalamnya. Ya. Adapun yang khafifah, fayajibu ghusliha wa ghuslil bashar. Daliluhum umumu qawlihi ta'ala faghsilu wujuhakum wa hadhihi al-basharah aw hadhihi al-basharatu min al-wajhi wa yaqa'u biha al-muwajhah. Bagian basyarah ini termasuk dari wajah yang na'am di ya terlihat ketika al-muwajahah, ketika al-muwajahah seorang yang memiliki jenggot tipis masih terlihat bagian dakunnya, ya, masih terlihat. Nah, sehingga disebutkan ini termasuk dari bagian wajah yang harus dibasuh. Qala al-musannif wa dhahaba Abu Hanifah ila 'adami al-ijab wa qala anna hukmaha hukmul fam. Abu Hanifah berpendapat bahwa ya, ini tidak wajib. Tidak wajib. Karena apa? Karena membasuhnya adalah bagian dari semisal dengan membasuh mulut. Ya, membasuh mulut. Yang ini apa ini? Membasuh yang dimaksud membasuh apa ini? Ya. Membasuh al-khafifah kan? Ya. Al-khafifah. Lahiyatul khafifah. Ini tidak wajib untuk dibasuh, kata beliau, Abu Hanifah rahimallahu taala. Kata beliau apa? Karena ini termasuk dari bagian semisal dengan mulut, bagian dalam. Ya, rahimallahu taala. Beliau ini memiliki ya, pendapat yang banyak menyelisih dari jumhur ulama. Banyak menyelisih dari jumhur ulama. Disebabkan karena beberapa hal, di antaranya ya, hadis yang dhaif yang beliau dapatkan. Beliau dapatkan hadis yang dhaif, kemudian keluarlah mazhab beliau, pendapat ini. Atau belum sampai hadis sahih ke beliau. Ya, belum sampai ke beliau hadis yang sahih. Atau sebab yang lainnya, ya, karena beliau memiliki beberapa usul yang berbeda dengan usulnya mazhab yang lainnya. Maka sering disebutkan pendapatnya beliau itu disendirikan. Pendapat Syafi'i, Ahmad, Maliki gabung jadi satu, yang menguatkan tentang suatu hukum, beliau punya memiliki pendapat sendiri. Namun pendapat yang rajih, mana yang kita pilih? Mana? Yang ini apa yang ini? Kita pilih yang ini. Ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kita pilih. Kita lihat, kita membaca kitab-kitab para ulama, melihat tentang ahkam-ahkam dalam masail-masail. Kita lihat dalilnya bagaimana, apa yang mereka hujahkan dari masing-masing mazhab. Dalilnya yang kita lihat, bukan mazhabnya. Kita lihat dalilnya. Oh, mazhab fulan dalilnya ini, mazhab fulan dalilnya ini. Kita lihat dalilnya, sahih atau tidak, pas atau tidak. Mazhab ini menggunakan ayat ini, menggunakan hadis yang ini, ayatnya pas, hadisnya sahih. Yang ini ayatnya tidak pas, hadisnya dhaif. Kita terima pendapat yang ini. Pendapat yang benar ini dengan dalil yang sahih dan pas, tepat. Ya. Jadi semua kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Difahmi salafil ummah. Ya. Merujuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, as-sahihah, difahmi salafil ummah. Dengan pemahaman salafun as-salih. Di antaranya ini, mereka. Mazhab-mazhab dalam pembahasan fikih ini. Termasuk dari salafun as-salih. Qala ar-rajih ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa wajib ya, membasuh dari khafifah tadi. Lihiyah al-khafifah. Wa amma mastadalla bi Abu Hanifah falam yaqul bihi ahadun min ahli al-lughah wa la adri ila madza istanada fi qawlihi rahimallahu ta'ala. Ya. Adapun yang disebutkan oleh Abu Hanifah, pendapat beliau ini tidak ada yang satupun ahli al-lughah yang menyebutkannya. Ya. Tidak ada satupun ahli lughah yang menyebutkannya bahwa jenggot bagian dari mulut. Bagian dari mulut. Kata beliau, ya, saya tidak mengetahui dari mana Abu Hanifah berpegang dengan dalil. Dengan dalil apa beliau berpegang. Ya, tentang pendapat ini. Rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Qal musannif fa'idatun. Fa'idah. Wala taghsilu al-ainani fil wudu'i wal ghusli. Kedua mata tidak dibasuh. Maksudnya apa ini? Tidak dibasuh secara menyendiri. Ya. Atau bisa istilahkan dengan ibarat yang pas atau yang lain yang lebih bagus, ya. Bahwa kedua mata ini tidak disendirikan untuk dibasuh. Tidak di wudu, tidak pula ketika kita mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi al-junub. Wa hadza madhhab aktsar ulama min as-sahabati wat tabi'in. Ini pendapat dari ya, keumuman dari para ulama dari kalangan sahabat dan juga para tabi'in. Wa amma ma jaa'a an ibni Umar annahu kana yaf'aluhu. Adapun yang disebutkan dari riwayatnya Abdullah bin Umar bahwa beliau membasuh tersendiri, ya, setelah membasuh wajah kemudian ambil air membasuh kedua matanya. Ya. Akhraja al-Baihaqi bi sanadin hasan falam yuwafiquhu alaihi ahad. Nah. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan derajatnya, namun ya, tidak ada satupun yang menyetujui dengan hasan dari hadis tersebut. Kehasanan dari hadis tersebut. Allahu a'lam. Pendapat yang rajih, hadisnya dhaif. Ya. Tidak sahih. Naam. Ini tentang masalah membasuh kedua mata secara tersendiri. Mungkin anda dapati dari kalangan awamul muslimin yang jahil tidak mengetahui hukumnya, mungkin anda pernah dapati ketika dia membasuh wajah, dia membasuh lagi kedua matanya. Ini ada anunya, ada asalnya, ada enam, ya, pembahasannya yang disebutkan oleh para ulama. Ini kita nukilkan bahkan dari pendapatnya atau disebutkan oleh pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tidak ada kekhususan ini. Ya. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Imam Syafi'i falam a'lam mukhalifan fi anna al-wajha al-mafrudu ghasluhu fil wudu'i ma dhahara duna ma batan. Wa anna laysa 'ala ar-rajul ay yaghsila 'ainayhi wa la ay yandaha fihima. Beliau berkata bahwa aku tidak mengetahui satupun khilaf bahwasanya al-wajh, wajah yang harus untuk dibasuh ketika wudu adalah yang dhaharam, ya, yang tampak, duna ma batan, tidak yang, ya, tidak terlihat. Dan tidak ada perintah bagi seorang untuk mencuci kedua matanya, tidak pula untuk memercikkan dengan air kedua mata tersebut. Ya. Bisa difahami? Jadi mata itu sudah tadi sudah kita basuh di awal. Tidak kita basuh untuk yang berikutnya. Karena apa? Tidak ada dalil yang sahih, bahkan hadisnya dhaif, dan juga tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Imam Ahmad menyebutkan dan menjelaskan tentang pembahasan ini, tentang membasuh kedua mata ini. Setelah itu beliau menyebutkan, ya, tidak sah, ya, tidak ada asarnya, tidak ada hadisnya. Kemudian beliau menyebutkan li'anna Nabi SAW lam yaf'alu, dan Rasulullah SAW tidak mengamalkannya. Wala amara bih, dan juga tidak memerintahkannya. Ya. Walau amina minad dharari, walaupun perbuatan tersebut tidak memadaratkan. Bal yukrah li'annahu mudirrun. Bahkan hal itu memadaratkan dan hukumnya adalah dilarang. Hukumnya dilarang. Nah. Ada pembahasannya. Ya, jadi membasuh mata secara tersendiri. Bahkan sebagian disebutkan membasuhnya sampai dengan membukanya. Dia mengambil air kemudian dia membasuhkan. Ini disebutkan. Ya. Dari para ulama. Dan ini tidak ada nas yang sahih untuk diamalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian masuk pembahasan berikutnya tentang takhlilul lihyah. Ya, insyaallah kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Where has the Lord?